Ibu Sri, apa komentar Anda? Memang faktanya masalah listrik Indonesia sudah bertahun-tahun ini tidak ataupun belum bisa diatasi dengan baik. Dan nampaknya ada kecenderungan semakin memburuk dalam artian kemudian dunia usaha ini kerugiannya semakin besar karena diketahui bahwa bisnis itu kan perlu kontinuitas apalagi kalau sudah ada kontrak-kontrak pesanan ya order yang mungkin bisa menimbulkan penalti selain tentu saja juga rugi karena katakanlah mesinnya startup itu juga nggak mudah, belum lagi karyawannya nanti sudah kerja, tapi nganggur nggak bisa melakukan sesuatu. Nah banyak hal lah ya, yang artinya kalau PLN tidak bisa mengatasi dengan baik, dengan tepat masalah ini, karena pasti akan mengganggu ekonomi bisnis di Indonesia. Swasta masuk untuk ikut terlibat agar supaya suplai listrik bisa memenuhi permintaan dan masyarakat ataupun bisnis bisa mendapatkan pelayanan listrik lebih baik, kualitasnya juga ya lebih baik dan juga lebih memadai. Saya kira ya sudah saatnya kalau memang PLN nggak bisa ya. Apa yang membuat pemerintah tidak atau mungkin belum melibatkan swasta dalam masalah listrik ini, Bu? Saya kira masalah listrik terutama untuk distribusinya ya, ke konsumen ataupun transmisinya, ini kan di Indonesia masih akan menjadi isu panas karena ada yang menganggap adalah infrastruktur, jadi kewajiban negara, pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat. Tapi kita juga tahu kalau memang PLN nggak sanggup melibatkan pihak swasta, tapi tentu saja kan banyak pelibatan pihak swasta itu ya levelnya, ini kan bisa macam-macam yang tentu saja karena ini adalah masalah strategis harus berhati-hati agar supaya kalaupun melibatkan pihak swasta itu juga dijaga supaya kepentingan masyarakat khususnya di dalam mendapatkan listrik yang berkualitas dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik terjangkau. Lalu sektor apa lagi yang sebaiknya juga diberikan pada pihak swasta, Bu Sri? Yang jelas infrastruktur publik lainnya ya, jalan raya ya, ini kan banyak sekali yang sudah rusak. Struktural infrastruktur lainnya seperti bandara, pelabuhan, telekomunikasi kan sudah melibatkan swasta, terus kemudian transportasi ini sudah melibatkan swasta. Hal-hal semacam itu saya kira kalau BUMN ataupun BUMD nggak bisa menyediakan dengan baik ya menggandeng swasta lah, meskipun tentu saja harus dijaga supaya kepentingan publik, masyarakat itu tetap terproteksi dengan baik. Baik Bu Sri, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama ekonom Sri Adiningsih. Saya Dewi Sintawati.